ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih pada bab yang pertama dari pembahasan kitab Tauhid. Bab itu sebagaimana telah kita ketahui bersama, apa yang disebutkan oleh muallif, yakni penulis, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, maka perlu dihangatkan kembali pada benak kita dan dipahamkan kepada kita yang belajar bab apa yang sedang kita bahas. Walaupun selalu diingatkan, mungkin tidak menutup kemungkinan adanya yang lupa atau belum menyiapkan diri tentang apa yang dibahas, maka selalu diingatkan materinya. Bab haqqullahi 'alal 'ibad, bab yang terkait dengan haknya Allah kepada hamba, wa haqqul 'ibadi 'alallah, dan haknya hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Penulis selalu bawakan dalil-dalilnya. Beliau dahulukan ayat Al-Quran. Beliau bawakan 5 dalil dari ayat Al-Quran. Dan kesemuanya telah tuntas kita bahas pada akhir kajian yang lalu. Maka malam ini kita lanjutkan pendalilan berikutnya, perkataan sahabah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dibuka kitabnya pada halaman ke-24 pada cetakan yang berbahasa Arab. Bagi yang membawa terjemah adalah pada halaman ke-21. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud. Demikian yang sering disebut terkait dengan nama beliau. Namanya adalah Abdullah. Ibnu Mas'ud adalah beliau putra dari ayahnya yang bernama Mas'ud. Maka disingkatlah dengan Ibnu Mas'ud. Nama beliau adalah Abdullah. Sebagaimana kita jumpai yang lain yang seperti dengan nama ini, Ibnu Abbas. Maka nama beliau adalah Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Ada lagi yang lain yang mengingatkan? Ibnu Umar, putra dari Umar ibn Khattab, namanya adalah Abdullah. Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Maka demikian Ibnu Mas'ud anhu ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam التي عليها خاتمه. Kata beliau, man arada, siapa atau barang siapa yang ingin, an yandhura, untuk melihat atau memperhatikan ila wasiyati Muhammad, terhadap wasiatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatimuh, yang di atasnya ada cincin beliau. Falyaqra qawlahu ta'ala, maka hendaklah dia baca firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Allah jalla wa ala sebutkan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi, sampai pada firman-Nya Allah yang berbunyi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula al-ayah, sampai pada akhir ayat Al-An'am 153 yang telah kita bahas. Dari ayat ke-151-nya maupun 152-nya dan 153 tuntas telah kita bahas. Maka perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebutkan siapa yang ingin mengetahui kepada wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia perhatikan, dia baca nam firman Allah pada surat di dengan tiga ayat tersebut. 6. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. 6. Wa bil walidaini ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Antum ingat dan antum perhatikan akhir ayat 151 diakhiri la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Kemudian Allah lanjutkan, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Ayat ke-152 diakhiri dengan لعلكم تذكرون, hendaklah kalian memahaminya. Kemudian 153, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian supaya bertakwa. 151, la'allakum taqilun, agar kalian berakal. 152, la'allakum tadhakkarun, agar kalian memahaminya. 153, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ingat, terhadap ayat itu perhatikan, nanti akan terkait dengan apa yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Kata beliau memulai penjelasannya berawal dari qauluhu, apa yang disebutkan oleh penulis dengan menukilkan qala Ibnu Mas'ud, perkataan Ibnu Mas'ud. berawal dengan man arada, siapa yang ingin, sampai akhir hadis, sampai akhir ucapan beliau. Kata Syekh bahwa kata man arada, siapa yang ingin, di situ terkandung istifham. Terkandung al-istifham huna lil-hadthi wat-tashwiq. Mengandung bentuk anjuran. Al-hadth, al-hadth artinya anjuran. Wat-tashwiq sekaligus bentuk motivasi atau pendorong. Agar setiap diri umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memperhatikan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam yang terletak pada 3 ayat surat Al-An'am. Maka Syekh hendak menjelaskan man arada di situ adalah al-istifham huna, bentuk kata yang mengandung anjuran dan pendorong atau motivasi. Wallam fi qawlih, sedangkan huruf lam pada perkataan Ibnu Mas'ud, tepatnya pada kata fal yaqra, ya, fal yaqra itu terdiri dari fa, kemudian lam, kemudian fiilnya atau kata kerjanya itu adalah yaqra'u, yaqra. Maka lam setelah fa itu adalah berfungsi lil irsyad, sebagai petunjuk. Diarahkan, ditunjukkan siapa yang mau untuk mengetahui wasiatnya beliau, fal yaqra, maka hendaklah dia baca. Maka lam di situ dalam bahasa Arab berfungsi sebagai al irsyad, menunjukkan, mengarahkan. Demikian beliau sebutkan satu persatu, dibahas apa yang disebutkan pada matan, dan baik dari sisi bahasa maupun dari sisi makna kata dan penjelasan-penjelasan yang sangatlah bermanfaat. Kemudian beliau lanjutkan qauluhu. Qauluhu itu maksudnya perkataannya, perkataan muallif, dengan menukil apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, wasiyata Muhammad. Siapa yang ingin untuk mengetahui kepada apa wasiat Muhammad, maka beliau ingin menerangkan apa itu wasiat. Al-wasiyah, demikian asalnya dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa kita Indonesia, wasiat. Wasiat itu bimakna al-ahdu, janji. Secara bahasa berarti adalah al-ahdu, janji. Wala yakunul ahdu wasiyatan illa idza kana fi amrin ham. Maka kata beliau, kata Syekh, janji tidak dikatakan sebagai wasiat, melainkan di sana mengandung perintah yang penting. Nah, wasiat itu tadi berarti janji. Kenapa dibahasakan dengan wasiat? Karena mengandung apa? Amrin ham, yakni perkara yang penting sekali untuk diperhatikan. Nah, dari situ semakin pahamlah kita meletakkan bahasa, dan lebih-lebih lagi ini perkataan salaf, perkataan sahabah. Nah, maka mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nah, baik dalam penyusunan bahasa, dan selalu mengandung makna yang mendalam. Nah, maka siapa ingin mengetahui adanya janji atau perintah yang penting, perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia baca ayat tersebut. Setelah beliau bahas kata wasiat, maka beliau bahas kelanjutan kata berikutnya Muhammad. Bukankah di situ kata wasiyatu Muhammad, wasiatnya Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Rasulnya Allah. Yang nama beliau adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib dan seterusnya silsilah beliau yang beliau Al-Hashimi dari kalangan Bani Hashim Al-Qurashi yang mana Bani Hashim adalah suku yang terpandang termulia dari bangsa Quraisy. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala pilih beliau dari keturunan yang terbaik Al-Hashimi Al-Qurashi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha at-ta'bir min Ibn Mas'ud. Ungkapan ini adalah berasal dari Ibn Mas'ud. Ungkapan wasiat Muhammad yadullu ala jawazi mithlihi, yang menunjukkan bolehnya pengungkapan yang seperti itu. Mithlu qala Muhammad Rasulillah. Seperti apa ungkapan yang semisal adalah kita boleh menyebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya Muhammad saja tapi disebut gelar beliau atau kedudukan beliau yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang beliau disebutkan Ibnu Mas'ud memiliki alasan dan sekaligus menunjukkan bolehnya penyebutan tersebut. Tidak berdiri sendiri Muhammad tetapi disandarkan dengan wasiat. Wasiatnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yunafi qaulahu ta'ala. Dan dengan itu bukan berarti melanggar terhadap firman Allah Ta'ala. Mengapa kita tidak boleh menyebut langsung ya Muhammad? Karena terkait dengan ayat ini. Tepatnya pada surat An-Nur ayat ke-63. La taj'alu du'a'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. La taj'alu, jangan kalian jadikan doa ar-rasul, panggilan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainakum, di antara kalian, ka du'a'i ba'dikum ba'da, seperti panggilan yang sering atau menjadi kebiasaan di antara sesama kalian. Bahasa Jawanya jangan jambal. Ya Muhammad. Memang namanya Muhammad tapi tidak sepantasnya engkau memanggil beliau dengan namanya langsung. Ya Muhammad. Berdasarkan dari ayat ini. Jangan kau jadikan panggilan Rasul seperti kalian memanggil sesama kalian, beda. Jangan disamakan itu Rasul Allah manusia termulia. Ini tidak boleh memanggil namanya langsung ya Muhammad. Maka panggillah dengan ya Rasulullah. Ketika beliau masih hidup. Kau memanggilnya tidak dengan ya Muhammad, wahai Muhammad, tapi panggillah ya Rasulullah. Adapun sepeninggal beliau tidak boleh memanggil baik ya Muhammad apalagi ataupun ya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau telah wafat, telah meninggal dunia. Tidak boleh memanggil-manggil nama beliau. Naam. Atau kemudian ketika terkejutkan sesuatu, masih kadang-kadang kita dengar orang bilang Ya Allah ya Rasulullah. Ya. Ya apa ya? Nah. Tidak boleh itu. Ya Allah boleh, tapi ditambahkan ya Rasulullah. Memanggil nama Rasul sekaligus disejajarkan dengan Allah, sementara memanggil Rasul sepeninggal beliau adalah terlarang, apalagi itu bentuk pensejajaran makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kata wau. Ya Allah, ya Rasulullah, wa Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Nah, maka kalau ada yang seperti itu kita ingatkan. Tak boleh, Pak, Bu, untuk seperti itu. Nah, panggil dengan namanya Allah saja, ya Allah. Kembali kepada panggilan tadi, bahwa Ibnu Mas'ud mengucapkan kata itu, wasiat Muhammad, bukan berarti bertentangan dengan ayat tadi. Kenapa? Karena kata Muhammad tadi disandarkan dengan kata wasiat. Nah, tidak berdiri secara sendiri. Lianna du'a ar-rasul huna ay munadatuhu. Karena panggilan kepada Rasul di sini adalah bentuk memanggilnya. Bentuk panggilan. Fala taqulu indal munadat, maka jangan kau ucapkan ketika memanggil ya Muhammad. Walakin qulu ya Rasulullah. Nah, tapi cara memanggil beliau ketika hidup dengan panggilan ya Rasulullah. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan hadis Jibril? Tahu ini maksud dengan hadis Jibril? Hadis kedua pada kitab Arba'in Nawawiyah. Nam. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ketika kami sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, data yaumin pada suatu hari, ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul seseorang, syadidus bayadith thiyab, yang putih, sangat putih bajunya, syadidus sawadis sya'ri, yang sangat hitam pekat rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada satupun dari kami yang mengetahui jejak safarnya, wala ya'rifu minna ahad, tidak seorang pun dari kami pun para sahabat yang pernah mengenalnya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang itu tadi duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian diletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kemudian orang itu tadi bertanya kepada beliau, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, terangkan, beritakan kepadaku apa itu Islam. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Yang ditanyakan di sini orang tadi, kenapa manggil namanya beliau dengan nama langsung? Nah, padahal sebagaimana ayat tadi surat An-Nur, kita telah tahu adanya larangan. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa tidak bertanya ya Rasulullah, akhbirni anil Islam? Nah, ada yang bisa menjawab? Diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah pada syarahnya Arba'in Nawawiyah, nanti dibuka lagi di rumah sebagai PR. Nam liyuhim annahu a'rabi, supaya mengesankan kepada yang hadir di sisi Rasul, para sahabat yang ada, bahwa dia orang itu adalah Arab Badui. Ya, Karena al-A'rab yunaduna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi al-alam, karena kebiasaan orang Arab Badui memanggil Nabi itu dengan namanya langsung. Bagaimana kemarin disinggung, bagaimana karakter orang Arab Badui, ya, kalau ketemu Rasul bukan ya Rasulullah. Mau tanya apa tidak dipanggil ya Rasul, ya Muhammad. Polos. Dan mereka tidak tahu bagaimana adab memanggil beliau. Kadang-kadang terbawa dengan karakternya tadi, sampai dipegang jenggotnya beliau, menunjukkan keakraban itu Arab Badui. Nah, beda dengan orang-orang yang tinggal tidak di pegunungan. Orang Arab Badui itu biasa tinggal di pegunungan. Maka mereka selalu memanggil beliau dengan sifat kenabian, sifat kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dikisahkan pada hadis itu yang datang orang tadi adalah malaikat Jibril alaihi salam, menyamar dalam bentuk manusia berpakaian yang sangat putih dengan rambut yang sangat hitam. Yang kita bisa tahu bahwa itu yang datang Jibril alaihi salam di akhir hadis disebutkan. Nah, maka kemudian hadis itu diistilahkan dengan hadis Jibril. Karena peristiwa datangnya malaikat Jibril alaihissalam menemui Rasul untuk bertanya beberapa pertanyaan sekaligus untuk mengajari umat, mengajari para sahabat yang ada di samping beliau. Malah dipertanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan datangnya hari kiamat, apa tanda-tandanya kiamat, sebagainya. Nah, baru setelah tanya dan dijawab, kemudian orang tadi pamit dan tiba-tiba tidak terlihat kemana dia pergi. Maka Rasul sampaikan kepada Umar, "Atadri manis sa'il ya Umar? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Maka Umar menjawab, "Allahu wa rasulu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu." Nah, maka Rasul memberitakan bahwa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ketahuilah yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam untuk mengajari perkara-perkara agama kalian. Syahid atau bukti dari hadis Jibril bahwa Jibril yang menyamar manusia tadi memanggil beliau dengan namanya, ya Muhammad. Apa yang kita jawab? Karena dalam rangka mengesankan kepada yang hadir bahwa dia adalah orang Arab Badui. Nah. Kalau mau manggil atau bertanya beliau, ya Rasulullah, akan ketahuan. Orang ini berarti orang yang ngerti. Orang yang beradab. Nah. Sehingga tujuannya tadi untuk bertanya, tetapi manfaatnya untuk yang lain. Nah. Kembali kepada syarahnya beliau rahimahullah, maka jangan kalian memanggil beliau dengan ya Muhammad tetapi ya Rasulullah. Ammal khabar, adapun kalau ucapan itu berupa pemberitaan, bahwa ausa min babit talab, maka sifatnya pemberitaan itu adalah lebih luas maknanya dibandingkan at-talab, dibandingkan permintaan. Kalau ya Rasulullah, ya Muhammad tadi adalah bentuk permintaan, suatu pertanyaan dan semisalnya. Tapi kalau dalam bentuk pemberitaan, boleh. Ya. Sebagai contoh, seseorang menyatakan ana tabi' li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya adalah pengikutnya Muhammad, boleh. Karena sifatnya bukan memanggil beliau, sifatnya untuk mengabarkan saya pengikutnya Muhammad. Walaupun boleh dia sebut saya pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika disebut langsung nama beliau bukan berarti jambal, ya, bukan berarti menyebut nama beliau karena dikaitkan pemberitaan. Contoh lain kata beliau adalah Allahumma salli ala Muhammad. Naam. Bersalawatlah kalian kepada Muhammad. Walaupun boleh katakan bersalawatlah kalian kepada Rasulullah. Tapi seandainya dia ucapkan salawatlah kalian kepada Muhammad, boleh. Naam. Karena sifatnya adalah pemberitaan. Bisa dipahami? Nah. Maka jelaslah apa yang beliau sebutkan, mengapa Ibnu Mas'ud menyebut wasiyatu Muhammad. Sebagaimana seseorang menyatakan pengikutnya Muhammad, wasiatnya Muhammad, maka diperbolehkan. Maka beliau lanjutkan penjelasannya, allati 'alaiha khatimuh, yang mana di atasnya ada cincinnya. Khatim artinya adalah cincin. Al-khatim bimakna at-tawqi', bahwa cincin yang dimaksudkan di situ adalah at-tawqi', pengesahan. Pengesahan atau dalam bahasa Arab tanda tangan itu namanya tawqi'. Kalau sudah ditandatangani berarti di adanya persetujuan, adanya pengesahan. Maka di atasnya cincin beliau, nah, untuk mengesahkan terhadap nah, pentingnya wasiat tersebut. Maka wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisat wasiyah maktubah makhtuman alaiha, bukan merupakan wasiat yang tertulis kemudian distempel. Nah, bukan demikian maksudnya. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi bi syai, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berwasiat seperti itu. Tidaklah berwasiat seperti itu. Akan tetapi itu perkataan Ibnu Mas'ud sebagai bentuk tadi anjuran, motivasi. Siapa yang ingin mengetahui wasiatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya, maka hendaklah dia perhatikan surat Al-An'am ke 151 sampai 153. Yang mana ayat-ayat tadi adalah ayatun azimah. Selanjutnya kata beliau, karena ayat-ayat itu mengandung ayat-ayat yang mulia, yang agung. Yang mana kalau seseorang itu memperhatikan dan mengamalkannya, maka dia akan dapatkan al-awsaf al-thalatha al-kamilah. Akan dapatkan tiga sifat yang sempurna. Siapa yang bisa sebutkan tiga sifat itu? Ya. Dia akan dapatkan, siapa yang mengamalkan tiga ayat itu, maka dia akan dapatkan tiga sifat yang sempurna. Apa tiga sifat tadi? Berakal, la'allakum ta'qilun. Yang kedua, tadzakkarun, dia faham, dia memiliki pemahaman yang benar. Yang ketiga, la'allakum tattaqun, yang dengan itu mengantarkan dia kepada ketakwaan. Inilah tiga sifat yang mulia. Berakal, dia memiliki kepahaman yang benar, kemudian ketakwaan. Setelah beliau menerangkan Dan telah kita dapatkan kesimpulan apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang intinya terkait dengan judul atau bab di atas. Siapa yang ingin mengetahui haknya Allah kepada hamba, baca pada ayat-ayat tadi. Siapa yang ingin mengetahui haknya hamba kepada Allah, baca pula pada ayat-ayat tersebut. Nah, setelah dibawakan dalil dari Al-Quran, maka beliau disebutkan oleh penulis perkataan dari salaf, dari sahabah, yakni Ibnu Mas'ud, untuk semakin memperkuat. Ternyata tidak hanya itu mu'allif bawakan. Lebih lanjut beliau sebutkan dalil lagi dari hadis melalui jalan sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Antum perhatikan matan berikutnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adz, suatu hari aku radifan Nabi, aku pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ala himar, di atas keledai, keledai yang jinak. Nah, karena keledai yang liar tidaklah bisa ditunggangi. Nanti akan kita lihat pada penjelasannya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Kata Mu'adz, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya, sekaligus di situ mengambil faedah ketawadhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak ketawadhuan? Beliau sebagai manusia termulia, sebagai pemimpin, sebagai makhluk yang ditunjuk oleh Allah, beliau menyempatkan atau mau membonceng dari muridnya, yakni Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat beliau. Nah, pemimpin membonceng bawahannya. Nah, maka di situ mengandung sifat at-tawadhu. Faqala li, maka kemudian Rasul bertanya kepadaku. Di sini sekaligus mengambil faedah bahwa di dalam kondisi bagaimanapun Rasul menyempatkan untuk dimanfaatkan dengan ilmu. Di sini konteksnya beliau sajikan dalam bentuk pertanyaan. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa haknya Allah kepada hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alallah, dan apa haknya hamba kepada Allah? Dalam keadaan di atas kendaraan, tidak lepas dari ilmu. Naam. Qultu, maka Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya inilah yang paling tahu. Menunjukkan ketawadhuan sahabat. Jawabannya ketika ditanya oleh Rasul, selalu jawabannya seringkali Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebagaimana hadis Jibril ketika Umar ditanya, ya Umar, tahukah siapa yang datang tadi? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka baru beliau beritakan yang datang tadi adalah Jibril alaihissalam. Kemudian barulah Rasul mengajarkan, memberikan jawabannya kepada Mu'adz. Beliau sendiri yang bertanya, beliau sendiri yang menjawab. Maka penyajian ilmu bisa dalam bentuk konteks seperti ini. Pertanyaan, kemudian dijawab. Nah, menunjukkan variasi di dalam penyampaian ilmu. Maka kata Nabi, haqqullah ya alal ibad, haknya hamba Allah kepada hamba itu, an ya'buduh, agar mereka beribadah semata hanya kepada Allah. Wala yushriku bihi syai'a, dan jangan sedikit pun hamba menyekutukannya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sebaliknya haknya hamba kepada Allah, alla yu'adzib, Allah hendaklah tidak mengazab man la yusyriku bihi syai'a, kepada hamba yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Maka hadis ini sesuailah dengan ayat-ayat yang telah kita bahas. Naam. Faqultu, maka Mu'adz bertanya, ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah. Tanyanya bukan ya Muhammad, ya Rasulullah. Karena tahu adab. Naam, dan tahu larangan untuk memanggil beliau dengan namanya. Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku beritakan kabar gembira ini kepada yang lain? Qala, kata Nabi, la tubasyirhum. Jangan kau beritakan ini kepada yang lainnya. Fayat dakilu, niscaya kalau mereka tahu hadis ini, niscaya mereka akan bermudah-mudahan untuk bersandar, berpegang hanya pada hadis ini, dan tidak memperhatikan kepada amalan-amalan yang lainnya. Nah, penjelasannya bagaimana nanti pada kajian mendatang, biidznillahi ta'ala. Hadith Mu'atadi adalah hadith yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah pada sahih keduanya. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.